Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim, Aba Umar? Ma la yansibu al-maf'ula bih. Ma ma'nahu? Fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Itu adalah fi'il lazim. Contohnya seperti apa badani? Zahaba Sa'idun, mana fi'il lazim? Naam, fi'il lazim, mana fi'il lazim? Fi'il lazim. Zahaba. Naam. Zahaba fi'il lazim. Telah pergi Sa'id. Pergi termasuk fi'il lazim. Contoh yang lain, Aba Asyah. Kharajal ustadu, mana fi'il lazim? Kharaja, apa artinya kharaja? Keluar. Nah, apa yang maksud fi'il mutaaddi, Aba Illa? Ma yansibul maf'ula bih. Ma ma'nahu? Fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Seperti apa contoh fi'il muta'addi? Contoh fi'il muta'addi. Daraba. Daraba artinya memukul, berarti ada yang dipukul, ada objek yang dipukul. Nah, jadi kalau fi'il muta'addi ada objeknya. Memukul berarti ada yang dipukul. Menolong ada yang ditolong. Ada objek yang ditolong. Itu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dibagi berapa bagian, Abdul Razak? Dua, sebutkan. Fi'il madhi yang membutuhkan atau yang menasabkan satu maf'ul bih. Enam, fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Contohkan fi'il yang menasabkan maf'ul bih dalam kalimat sempurna yang ada enam. Nampak maf'ul bihnya. Aba Abdul Razak. Fataha Ahmadu al-baba. Naam. Fataha Ahmadu al-baba. Mana fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih? Fataha, mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya al-baba. Ahmad sebagai apa? Fa'il, hasanta. Naam, Aba Hakim, contohkan fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih dalam kalimat sempurna. Apa? Akala Aliyun al-khubza. Mana fi'il lazim, fi'il muta'addi? Akala. Mana maf'ul bihnya? Mana fa'ilnya? Aliyun. Naam. Contoh lain, Aba Hudzaifah. Fi'il muta'addi yang membutuhkan satu maf'ul bih. Sudah. Akala waladun. Al-khubza. Naam. Mana fi'il mutaaddi? Akala. Mana maf'ul bihnya? Al-khubza. Waladun sebagai apa? Sebagai apa? Apa? Waladunnya sebagai apa? Fa'il. Aba Nabil, contohkan fi'il mutadi dengan sempurna. Syariba Muhammadun al-labana. Senda. Contohkan, sebutkan fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bi. Aba Yazid, fi'il apa saja? Mana contohnya? Apa? Sa'ala. Apa lagi selain sa'ala? Allama. Apa artinya allama? Mengajarkan. Apa lagi? Manaha. Apa arti manaha? Memberi. Memberikan. Manaha. Naam. Ya. Yeah. Fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bi, ada yang asalnya bagi dua, ada yang asalnya mubtada khobar, ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Sebutkan fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul bi yang asalnya mubtada khobar. Fi'il apa saja? Aba Ali. Dhanna. Khala. Hasiba, wajada, ja'ala, za'ama. Naam. Coba sebutkan contoh sempurna dari kalimat dhanna. Dhanantu Muhammadan. Faqiran. Dhanantu Muhammadan faqiran. Nah, Muhammadan sebagai apa? Maf'ul bih keberapa? Maf'ul bih pertama. Mana maf'ul bih yang kedua? Faqiran. Santa. Asalnya mubtada khobar. Muhammadun faqirun. Ditama dhanantu. Dhanantu Muhammadan faqiran. Naam. Contoh yang lain. Aba Saudah. Kalau pakai hasiba apa? Nah. Kalau pakai dhanna, dhanantu. Kalau pakai hasiba? Nah. Hasibtu. Kalau pakai za'ama? Za'amtu. Kalau pakai khala? Pakai khala. Khiltu. Dhanna pakai dhanna, dhanantu. Pakai khala, khiltu. Pakai hasiba, hasibtu. Pakai za'ama, za'amtu. Ini semuanya bermakna menyangka, menduga. Empat fi'il ini artinya menduga atau menyangka. Cuma yang perlu tambih, kemarin ada hasiba yahsabu, ada hasiba yahsibu. Mana yang arti menduga? Hasiba yahsabu atau hasiba yahsibu? Hasiba yahsabu. Menduga. Kalau hasiba yahsibu, menghitung. Nah. Saya menduga Naam. Khalid itu orang yang kuat. Apa bahasa Arabnya pakai za'ama, Aba Saudah? Za'amtu Khalidan kuat. Qawiyan. Za'amtu Khalidan qawiyan. Santa. Ini asalnya apa? Mubtada khobar. Naam, Khalidun qawiyun. Khalidun qawi. Naam, yang asalnya dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar, fi'ilnya adalah a'ta. Albasa, allama. Naam. Coba contohkan. Ahana Bahrul. Buang sampah. Buang sampah ini. Ini sampah ibu. Iya. Naam, a'taitu. A'taitul faqira fulusan. Saya memberikan kepada orang fakir itu uang. Nah, a'taitul faqira fulusan. Nah, mana maf'ul bih pertama? Al-faqira. Maf'ul bih kedua? Fulusan. Nah, contoh yang lain, Aba Talha. Albasa. Albasa. Albastu. Waladan. Sauban. Saya memakaikan anak itu pakaian. Nah, senda. Ini semuanya apa? Maf'ul bih butuh nafil yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar. Jadi dihafal beberapa fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar, yang asalnya bukan mubtada khobar. Sedikit. Nah, dihafal barakallahu fikum sebagai contoh. Kemudian contohnya dihafal. Naam. Coba buat contoh kalimat allama Aba Marwazi. Allamtu. Allamtu Muhammadan al-adaba. Ahsanta. Abadan. Yang asalnya mubtada khobar. Apa? Wajadtu al-ilma nafi'an. Apa artinya? Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Naam, Aba Ahbab. Yang asalnya bukan mubtada khobar. Nah, Ghassan, buat kalimat dari maf'ul fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar. Sa'altu Zaidan ad-darsa. Naam, saya bertanya kepada Zaid tentang pelajaran. Naam. Siapa lagi itu? Naam. Alwi. Buat kalimat yang membutuhkan dua, yang ada dua maful lebihnya. Naam. Manahtu al-walada thawban. Marwazi. Kasautu al-ustadha. Apa? Jadi datang. Apa yang jadi datang? Bajunya, kuansuahnya? Hah? Jaizatan. Apa tadi kasautu? Hah? Ja, jadi datang ya? Jari? Jaizatan. Apa jaidatan? Apa artinya jaidatan? Ja? Jaidatan. Apa itu jaidatan artinya? Hah? Jaizah. Jaizatan. Kasa. Saya memakaikan ustaz. Nah gitu. Jaizah. Hadiah. Pakai a'ta kalau begitu. Pakai a'ta atau manaha. A'ta itu. Nah, barakallahu. Kalau kasa memakaikan. Memakai. Kasautul ustazah. Nam kolan suatan. Jadidatan. Nah. Nah, maksudnya apa tadi Marwazi? Mau menerjemahkan bahasa Indonesia apa? Siapa tahu benar? Apa tadi maksudnya? Menerjemahannya apa? Nah, baik, kita lanjut. Enam, ini wahyu buat kalimat yang asalnya mubtada khobar dua maful bih yang asalnya mubtada khobar. Dari kalimat ja'altu, ja'ala. Enam. Ja'ala. Nah. Hai, kita lanjut. Nah, ja'altu Muhammadan mudarrisan. Ja'altu Muhammadan tabiban. Nah. Kita lanjut. Barakallahu fikum. Kita telah mengenal fi'il itu ada dua. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasabkan maf'ul bih. Nah, sekarang berikut ini akan ada cara. Disebutkan cara menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Asalnya tidak butuh maful bih, ketika dijadikan fi'il muta'addi maka menjadi butuh kepada maful bih. Baik, ta'diyatul fi'lil lazim, pemuta'addian fi'il lazim. Pemuta'addian fi'il lazim. Artinya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama, bil hamzati ditambah huruf hamzah di awalnya. Fahuwa ala wazni af'ala, yaitu dimasukkan timbangan af'ala. Jadi dakhala ditambah hamzah menjadi adkhala. Karena timbangannya af'ala. Nah. Ini yang pertama. Fi'il lazim dimasukkan ke timbangan af'ala. Yaitu dengan cara tambah hamzah di awal. Menjadi af'ala. Contoh kharaja. Apa dia kharaja? Keluar. Dimasukkan timbangan af'ala. Menjadi apa? Akhraja. Keluar. Akhraja keluar. Kalau akhraja apa? Mengeluarkan. Nah. Jadi ada objek yang dikeluarkan. Asalnya tidak ada objeknya. Keluar. Nah. Kalau mengeluarkan berarti ada sesuatu yang dikeluarkan. Naam. Kemudian yang kedua, dakhala. Dakhala dimasukkan timbangan af'ala menjadi adkhala. Menjadi adkhala. Apa artinya dakhala? Masuk. Kalau adkhala, memasukkan. Yang ketiga, kamula artinya sempurna. Dimasukkan ketimbangan af'ala menjadi apa? Akmala. Menjadi apa artinya? Menyempurnakan. Kamula sempurna, akmala menyempurnakan. Kalau kharaja, fi'il mudhari'nya apa? Yakhruju. Keluar. Kalau kharaja telah keluar, yahruju sedang keluar. Kalau akhraja, mengeluar telah mengeluarkan. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Akhraja, fi'il mudhari'nya apa? Akhraja, sudah ada timbangan fi'il mudhari'nya. Menjadi yukhriju. Di dhamma huruf awal, di kasrah huruf sebelum akhir. Itu kalau fi'il yang empat huruf. Nah, timbangan fi'il mudhari yang empat huruf, baik empat huruf tersebut asli atau tambahan, maka enam cara membuat fi'il mudhari-nya di dhammah huruf mudhari'ahnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Akhraja menjadi apa berarti? Yukhriju. Nah. Tulisannya, coba lihat. Ini sama, bisa tulisannya apa? Bisa baca yakhruju, iya. Bisa apa? Bisa yukhriju. Sementara di dalam bahasa Arab enggak ada harakatnya, iya enggak? Bagaimana cara kita membaca? Lihat di sini depannya, ada objeknya atau tidak? Ada objek yang dikeluarkan atau tidak? Kalau ada objeknya berarti apa? Yukhriju. Iya. Kemudian adkhala. Apa fi'il mudhari'nya berarti? Timbangan tadi di dhamma huruf awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Benar. Jadi apa? Yudkhilu. Kemudian akmala apa akmala? Menjadi apa? Yuk. Yuk. Milu. Yuk milu. Idoma awalnya astagfirullah. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ini cara pertama memutaadikan fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi dengan cara ditambah huruf hamzah di awal dimasukkan kepada timbangan af'ala. Cara yang kedua, untuk memutadikan fi'il lazim dengan cara bitad'ifil ain. Bitad'ifil ain. Dengan menggandakan ain fi'il. Dengan cara menggandakan ain fi'il. Nah. Untuk mengetahui fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il disebut di sana apa? Ada bab al-muqabalah, menghadap-hadapkan. Untuk mengetahui ain fi'il di sini ada bab muqabalah. Muqabalah menghadapkan. Berarti di sini na'am barakallahu fikum ini fa'ala. Na'am fa'ala. Untuk mengetahui ain fi'il di sini nam seperti apa? Nam. Kharaja. Kharaja. Berarti kharaja fa di sini apa? Fa. Fa fi'il. Fa'ul fi'il. Kemudian ra apa? Ra ainul. Ra-nya apa? Mikha ya. Kemudian ain berarti apa? Ain. Ainul fi'il. Ain fi'il. Kemudian lamnya apa? Jimnya apa? Jimnya apa? Lam. Lamul fi'il. Ya. Itu untuk mengetahui ain fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Nah, di sini disebutkan cara, salah satu cara memutadikan fi'il lazim dengan cara menggandakan ain fi'il. Mana ain fi'il? Berarti huruf yang tengahnya. Pada kalimat kharaja, mana ain fi'ilnya? Apa? Ra. Iya. Berarti didobelkan ra-nya, ditad'if, digandakan. Naam. Barakallahu fikum. Ya. Lanjut dulu. Naam. Cara yang kedua dengan cara menggandakan ain fi'il, fahuwa ala wazni fa'ala, yaitu berada di atas timbangan fa'ala. Artinya dimasukkan kepada timbangan fa'ala. Nah. Kharaja, kharaja dimasuki timbangan fa'ala. Menjadi apa? Khar. Kharaja. Menjadi apa? Kharaja. Iya. Kharaja. Apa yang kharaja berarti? Mengeluarkan. Kalau kharaja keluar. Kalau kharaja mengeluarkan sama dengan akhraja. Nah, ya. Ini cara kedua dengan cara mentadhaif, menggandakan ain fi'il dimasukkan timbangan fa'ala. Kharaja. Mengeluarkan. Contoh di sini dia fi'il da'ufa, lemah. Da'ufa, lemah. Dimasukkan timbangan fa'ala menjadi apa? Da'afa. Apa berarti da'afa? Melemahkan, mendhaifkan, hadis. Nah. Da'afahu al-Albani. Ya, begitu. didhaifkan oleh Syekh Al-Albani, kan begitu? Da'afahu. Nah, dilemahkan. Yang kedua, hasuna, bagus. Dimasukkan timbangan fa'ala menjadi apa? Hassana, membaguskan, menghasankan. Menghasankan. Hassanahu at-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi. Kemudian kabura, besar. Kabbara, membesarkan. Nah. Kabbir, kabbir. Nah. Ini cara yang kedua. Jadi cara pertama, memutadikan di tambah hamzah di awal, dimasukkan timbangan af'ala. Cara yang kedua, digandakan ain fi'ilnya dengan cara dimasukkan timbangan fa'ala. Naam. Penggunaannya. Naam. Bisa kita pilih, sama-sama aja. Enggak ada. Yang penting mengganti, mengeluarkan. Nah. Keluarkan olehmu, kharij. Nah. Nah. Sama saja pembeda. Mau digunakan akhraja atau kharaja, sama. Nah. Ya, penggunaannya. Kemudian, dalam fi'il mudhari'nya. Da'ufa fi'il mudhari'nya yad'ufu. Lemah, sedang lemah, telah lemah. Sementara fi'il mudhari dha'afa, berapa huruf ini? 4 huruf. Kaidahnya tadi, kalau 4 huruf, fi'il madinya berarti dengan cara apa? Di dhamma. Huruf mudhari'ahnya, kemudian di kasrah huruf sebelum akhir. Menjadi apa berarti? Fi'il mudhari dari kharraja dha'afa menjadi apa? Yudha'ifu. Yudha'ifu. Kharraja yukharriju. Hassana yuhassinu. Kabbara yukabbiru. Itu 4 huruf ya. Nah, pokoknya yang 4 huruf seperti itu. Di dhamma huruf mudharahnya dan di kasrah huruf sebelum akhir. Yang terakhir, cara memutadikan fi'il lazim dengan cara biharfil jar. Dengan cara ditambah huruf jar setelah fi'il itu. Nah, dengan cara ditambah huruf jar. Huruf jarnya ba, bi. Nah, huruf jarnya apa? Bi. Contoh, zahaba. Zahaba kan fi'il lazim ya, kemarin contohnya. Pergi. Contohnya kalimat zahabtu bi Zaidin. Zahabtu bi Zaidin. Apa artinya zahabtu bi Zaidin? Saya pergi dengan Zaid. Tetapi biasa diartikan membawa. Saya pergi membawa Zaid. Apa? Saya membawa Zaid. Zahabtu bi. Diartikan membawa Zaid. Saya membawa Zaid. Nah, jadi ya seperti bermakna hamala, membawa. Safartu bi Aliin, Nah, saya safar membawa Ali. Saya pergi bersama Ali, maksudnya membawa. Nah, jadi ada obyeknya yang dibawa ya. Yang nah. Ji'tu bihasanin. Saya datang membawa Hasan. Nah. Ini biasa di seperti itu diartikan membawa. Ji'tu bi membawa. Ji'tu bi kitabin. Saya membawa kitab. Jadi Imam Adam bermakna maf'ulun bih, ada objeknya. Ini tiga cara. Cara membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Nah. Ini termasuk bab mansubat yang pertama yang berkaitan dengan maf'ul. Al-maf'ul bih. Jadi maf'ul bih datang dengan sebab adanya fi'il. Fi'ilnya ternyata ada yang membutuhkan kepada maf'ul bih ada fi'il muta'addi. Sementara fi'il lazim yang asalnya lazim tidak menasabkan maf'ul bih. Tidak ada maf'ul bihnya. Kecuali dirubah dulu menjadi fi'il muta'addi. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Kenapa? Ya, lazim tetap fi azhaba fi lazim. Ketika ditambah ba menjadi mutaaddi, menjadi ada objeknya gitu. Ya, bi Zaidin ini ada mak dari sisi makna dia seperti maf'ul bih. Iya, walaupun tidak mansub. Nah, iya. Iya. Nah, jadi dilihat artinya. Dilihat artinya nampak dia. Saya membawa Zaid. Iya. Gitu. Nah, dari sisi lafaznya tetap majrur, majrur, jar majrur. Nah, tetapi dari sisi arti makna enam seperti ada objeknya para kalau gitu. Enam tetap dia majrur, enggak ada hukumnya apa? Hukumnya apa? Nah, ada sebagian ulama mengatakan banyak huruf jar Zaidah. Zaidin ini tetap mansub gitu. Tapi itu nam tidak nampak untuk sekarang mungkin belum nampak karena apa? Karena nam secara zahir di Zaidin majrur. Nah, sebagian ulama mengatakan mungkin banyak huruf Zaidah tambahan Zaidin ini sebenarnya mansub dia. Nah. Barakallahu fikum. Karena banyak huruf tambahan kata mereka. Al-Muhim, nam, seperti itu. Yang paling terkenal, cara memutadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, dua cara. Ditambah hamzah, masukkan timbangan afala, dengan cara digandakan ain fi'il, dimasukkan timbangan fa'ala. Barakallahu fikum, ini selesai dari maf'ul bih. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya. Mana yang mana? Iya. Semua fi'il itu asalnya fi'il madhi. Mulai dibentuk fi'il mudhari'. Enggak ada di sini. Cuma kita tambahkan. Sebenarnya kan di ini bahasannya bahasan sharaf fi'il itu. Nah, jadi maka kita tadi masukkan apa fi'il mudhari'nya? Adkhala. Nah, itu. Kenapa kita masukkan? Karena apa? Sama saja fungsinya. Nah, sama memutadikan. Kalau dakhala yadkhulu lazim, tetapi adkhala yudhilu muta'addi. Nah, seperti kamula yakmulu nam lazim, tetapi ketika akmala yukmilu kedua-duanya apa? Muta'addi. Akmala muta'addi, yukmilu juga muta'addi. Nah, cuman madhi dan mudhari'. Ada lagi? Nah, wallahu a'lam.